bagaikan burung. Bangun pagi, makan nasi jagung. Tidur di ubin, pikiran bingung. Apa daya badanku terkurung. Kita harus bangun, makan di antri nasinya jagung. Tidur di ubin, pikiran bingung. Apa daya badanku terkurung. Sadiri.